Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 21 baris ke-5 dari bawah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedang menerangkan perbedaan antara sabarnya orang yang mulia dan sabarnya orang yang tercela. Orang mulia, jenis kesabaran yang dipunya adalah sabar yang sifatnya ikhtiari. Memang itu yang dipilih, memang itu yang dijalani, bukan karena terpaksa atau alasannya tidak ada jalan yang lain. Adapun orang yang tercela, sabarnya ittirari. Sabar yang bukan didasarkan kelapangan hati, bukan dikarenakan dia menyadari itulah yang terbaik, tapi karena memang gak bisa apa-apa lagi, ya terpaksa. Baik, kita baca kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal la'imu fa innahu yasbiru ittiraran. Adapun orang yang tercela, sabarnya terpaksa. Fa innahu yahumu haula sahatil jazai. Sehingga cara berpikir, sikap dan perilakunya itu seputar mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Nah, dia protes, dia menolak, tidak bisa menerima. Hatinya sempit. Fala yaraha tujdi alaihi syai'a. Barulah dia sadar, ternyata sikap semacam itu tidak memberi manfaat apa-apa. Mengeluh, ya tetap begitu. Ya. Dia mau pusing, hatinya sempit, ya gak merubah situasi. Akhirnya, fayasbiru sobral muwaffaki lidborbi. Akhirnya, dia bersabar, tapi seperti sabarnya orang yang sudah terikat untuk siap dihukum cambuk. Ya, bayangin aja kalau seorang tertangkap karena melakukan suatu bentuk pelanggaran hukum, kemudian hakim yang memutuskan menetapkan hukuman cambuk, orang itu kan akhirnya sebelum dicambuk itu kan diikat terlebih dahulu biar dia gak bisa kemana-mana, supaya tidak merepotkan dan menutup celah atau kemungkinan dia akan lari. Udah diikat, gak bisa apa-apa, dihukum cambuk. Itu permisalan sabarnya orang yang tercela. Artinya ya karena gak bisa apa-apa lagi, ya udah terima aja. Wa aidan, juga kata Ibnu Qayyim, fal karimu yasbiru fi ta'atir rahman wal la'imu yasbiru fi ta'atis syaitan. Perbedaan yang kedua, orang mulia dia akan bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Orang yang tercela, dia bisa sabar itu untuk mentaati syaitan. Falli'amu asbaru nasi fi ta'ati ahwa'ihim wa syahawatihim wa aqallu nasi fi ta'ati rabbihim. Orang-orang yang tercela dan terhina, atau orang-orang yang tercela dan hina, itu paling bisa bertahan, paling kuat, bahkan dikatakan paling sabar lah, paling telaten, gak pantang menyerah, coba terus demi menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Tetapi untuk taat kepada Allah gak bisa bertahan. Seakan-akan dia tidak punya kekuatan. Kok lemah sekali. Ini contohnya banyak. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Tapi kita cuma ingin memberikan contoh saja. Mohon maaf. Ini sekali lagi bukan untuk menyoroti orang per orang, person per person. Kalau menyoroti orang per orang, person per person ya, ilmu itu terlalu murah dan terlalu rendah. Tapi tentunya ilmu itu jauh lebih mahal dan berharga, sehingga yang dibahas murni karena aspek agama. Maka saya ulang kembali dan saya tegaskan, ini bukan untuk menyinggung orang per orang. Tapi kebetulan aja yang lewat apa di benak dan pikiran saya, contohnya beberapa hal, ya di bawah nanti lah. Yang pertama contohnya, orang yang suka naik gunung. Nah ini sudah cukup, jangan tersinggung dulu. Ini Pak Kirno. Ya, orang naik gunung itu bisa tahan dia. Ya kan? Jalan kaki berjam-jam, dingin, yo bawa beban berat. Ngekem di atas, hujan badai, bawa makanan seadanya. Kadang temannya apa lemas, akhirnya dibopong, digendong sama dia. Tahan, sabar. Tapi berangkat ke masjid memenuhi undangan azan, jalannya datar, cuma beberapa puluh meter, nggak bawa beban lagi. Cuaca juga nggak terlalu dingin, nggak hujan, cuaca paling enak, nggak bisa ya. Pol. Ya. Contoh yang kedua mancing ini, se Mas Edi, sabar se. Tapi ya, sing diingat saya mancing ya saya, naik gunung mancing, enggak, futsal biar saya juga kena gitu loh, obat menton juga kena semua nanti. Contoh, ya loh, langsung se, abas gitu mau coy gitu. Jenengan nanti yang di grup ya, abas gitu mau coy. Itu kan mancing tuh masya Allah ngenteni nih loh. Apa ono wong mancing sambil tidur? Kayak sepertinya enggak deh. Kalau emang dia senang mancing, mau sabar. Sekali itu nggak perlu rame-rame. Tapi kalau baca Al-Quran, masya Allah, ira mas. Baca Al-Quran, abotnya, masya Allah. Padahal tenaga yang dikeluarkan lebih banyak tenaga mancing daripada tenaga membaca Al-Quran. Oh, rasa persiapan, nggak usah keluar uang banyak juga. Ya kayak kita seperti saya gini ya, senang main futsal, main bola ya kan. Yo sesak jam, rong jam, kadang kita sampai bertengkar, aku sek gitu. Kutuk keri kok pengen mendahului. Kita bisa berlomba-lomba seperti itu, ya kan. Tapi pas giliran ngecor, jenengan mawon guys yang bagian situ ya gitu. Wis rada suwe ya, padahal lagi begini aja sudah. Ini. Tambah lagi apa sudah cukup? Tambah lagi lah. Misalkan melihara hewan ini. Enggak menyinggung lagi loh ini ya, mohon maaf ini. Misalkan pelihara burung. Misalkan ya kan. Pagi ya disemproti, kandangnya ya dirisi, ya kan. Pokoknya tiap pagi undang-undangannya misalkan apa kalau burung itu? Peksi, gitu aja lah ya kan. Peksi. Bilang Budi kan enggak enak ngomong itu. Peksi, peksi, ini gitu. Ini. Diperhatikannya pol, makanannya beli, makanannya bukan makanan biasa, makanannya lebih dari itu. Wah, nggak boleh kanginan, dicarikan akte kelahiran segala. Kan ada yang burung-burung mahal itu kan, yang terahnya terus dikasih kayak ring apa cincin di kakinya itu, masya Allah. Tapi apa nih kalau contohnya burung ini padanannya apa? Ngerawat anak, anak yang mangkat sekolah ya disusu-susu, ya kan. Le ngundang orang, le, enggak pernah. Kan gitu. Dul. Ah, ya kan. Aja cerita Umi, ya. Ya kan. Mandikan anak enggak mau, maunya ibune wae. Ya kan. Anaknya minta beli jajan, ra duit. Tapi kalau untuk burung, untuk ayam, kambing, nguarit sampai sana sampai sini, yuk, pol pokoknya. Ya kan? Sik, Pak Kemal, sik sabar tuh Pak Kemal. Sapi, suaranya udah beda malam hari, gublak, tangan opo ki sapiku. Saya kira ora opo-opone. Anake jek bayi nangis pura-pura enggak dengar dia. Iya kan? Itu kenyataannya loh. Contoh yang terakhir lah, biar enggak banyak yang tersinggung ini. Contoh yang terakhir itu urusan duit. Ya. Kalau misalkan untuk kegiatan yang sifatnya senang-senang, ya, dalam tanda kutip hura-hura, itu keluar duit kayaknya enak aja. Ya. Tapi nek tuku kitab, wah lenawar tenanan. Mosok 30 to ngono ki. Mana yang kono ki selawe lho. Kitab dia beli sekali sampai mati insyaallah enggak akan enggak kemana-mana asalkan disimpan dengan baik. Itu bahkan bisa turun temurun dipelajari anaknya, cucunya. Kalau untuk urusan dunia enggak pakai lama. Tidak pakai berpikir dan mempertimbangkan lagi. Tapi kalau untuk tabungan dia di akhirat luar biasa berhitungnya. Terlalu jelimet. Ya. Kalau untuk membandarin acara-acara aku sing nanggung. Tapi kalau pas giliran ta'awun untuk pembangunan ini dan segala macam, semangatnya tidak seperti sesemangatnya dia untuk urusan-urusan duniawi. Lah itu penting sekali. Nah, maka kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, baik. Kalau selalu berdiri ngantri untuk dapat bantuan ya ngantri tertib ya. Tapi selalu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk salat maksudnya, wis pokoke ndang pengen ndang rampung wae. Nanti itu. Qala fal laimu yasbiru 'alal badli fi ta'ati syaitani atamma sabrin. Orang yang hina dia bisa bersabar berkorban apa saja untuk mengikuti setan. Atamma sabrin, sabar yang luar biasa. Tetapi wala yasbiru fi ta'atillah fi aisari syai'in. Tapi dia tidak mampu bersabar untuk taat kepada Allah padahal fi aisari syai'in. Sesuatu yang sangat ringan sekali, yang mudah banget. Ya. Yang mudah banget. Contohnya apa? Kalau ngobrol, begadang, itu bisa berjam-jam. Bicaranya entah kesana, entah kemari. Tiap belum satu menit udah berganti judul. Ya. Dari tetangga yang dibicarakan, sampai tetangga desa, sampai para menteri. Ya. Presiden, wakil presiden gak lupa untuk diceritakan. Pokoknya sudah seolah-olah Indonesia itu punya dia. Yang ini gak mau kalah. Yang lainnya gak mau kalau cuma menjadi pendengar. Udah, itu sabar ngobrol. Tapi kalau sama anak, sama istri, pelitnya luar biasa bahasa dan kata. Rasa takon wae toh. Ya padahal istri juga perlu waktu dan ingin diperhatikan dalam perbincangan. Anak-anak tanya, apalagi yang ditanyakan tentang pelajaran, kok kayaknya pelit sekali bicara. Kalau sama istri, sama anak, itu kayak sariawan. Tapi kalau sudah sama orang lain, seperti seorang pengamat, tapi pengamat kampungan, gitu aja. Ya. Sama orang lain, itu halusnya luar biasa. Tapi kenapa sama orang tua sendiri gak bisa? Dia kerja di tempat-tempat publik, pelayanan-pelayanan umum. Ya. Ada pasien, contoh di rumah sakit, ngapunten Pak Win. Ya. Thomas Fakih kalau ada atau yang lain-lain. Itu kalau ada, monggo Mbak, silakan. Gitu, pegang tangannya apa segala macam. Pripun napa sing yang dipun raosaken. Gitu. Anu lho, oke sampai Mbak. Tapi sama orang tua bapak ibunya sendiri enggak pernah seperti itu. Sementara bapak ibunya lebih berhak untuk diperlakukan demikian. Hormatnya luar biasa sama pimpinan. Gak berani untuk mengatakan tidak kepada atasan. Apalagi komandan. Tapi kalau sama orang tua berani itu bilang. Orang. Moh. Misalkan. Lah itu. Padahal itu kan mudah sekali sebenarnya. وَيَسْبِرُ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِ لِهَوَى نَفْسِهِ فِي مَرْضَاتِ عَدُوِهِ wala yasbiru fi adnal masyaqqi fi mardati rabbih. Dia bisa bersabar, orang yang hina itu. Kenapa kok ya bisa bersabar? Padahal harus menjalankan atau melakukan hal-hal yang berat, beresiko, demi memenuhi hawa nafsunya, agar diridhai oleh musuhnya. Siapa? Setan. Tapi tantangan yang sebenarnya sedikit kecil dan ringan, dia gak mampu. Padahal itu untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau jalan-jalan ya, ngontel misalkan gowes, wah, berangkat dari jam 6 pulangnya jam 2 siang. Padahal capeknya luar biasa. Tapi kalau untuk menghadiri majelis ilmu, mikir-mikir dulu. Kan begitu. Wa yasbiru ala ma yuqalu fi 'irdihi fil ma'siyati wa la yasbiru ala ma yuqalu fi 'irdihi idza udhiya fillah. Dia enggak kuat kalau diomongin. Dia enggak bisa dan enggak terima kalau dibicarakan di belakang. Karena berbuat taat kepada Allah. Tapi dianggap angin lalu dan biasa-biasa aja. Padahal yang dilakukan itu salah. Bisa-bisanya sudah ketangkep di depan orang banyak, disuting, disiarkan secara langsung, cengangas-cengenges, senyum-senyum. Padahal dia penjahat, padahal dia koruptor. Gak peduli dia. Paling nanti 3-4-5 tahun keluar, selesai. Tapi kalau dia mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketakutan itu luar biasa. Jangan-jangan kayak nanti orang tua saya, keluarga saya, anak-anak nanti terdampak. Waduh. Jadi kalau untuk hal yang sifatnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rapuh, ya, nggak kuat diomongin urusan dunia, maksiat, dia malah berbangga diri. Bal yafirru minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari khasyata an yutakallama fi 'irdihi fi dzatillahi. Bahkan dia sengaja untuk menjauh dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut nanti akan dibicarakan. Nanti akan dihina dan caci maki, mending diam daripada jadi omongan. Padahal dia mampu. Dia punya power dan kekuatan. Dia faham dan bisa menyampaikan, tapi daripada diomongin orang, daripada bikin ribut, sudahlah diam saja. Amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya ditinggalkan. Wa yabdzula 'irdahu fi hawa nafsihi wa mardatiha sabiran 'ala ma yuqalu fihi. Sebaliknya, demi memenuhi hawa nafsunya, dia bisa tahan telinga, tahan hati ketika diomongin orang banyak. Itu para pelaku kejahatan tindak pidana. Iya kan? Apalagi yang kaitannya dengan kejahatan seksual misalkan. Pencabulan dan yang seterusnya lah. Tidak punya rasa malu. Tertangkap. Ya. Tidak ada tanda-tanda menyesalnya. Malah seakan-akan dia bangga. Nah, dia enggak peduli nama baiknya hancur. Dia enggak berpikir bahwa kehormatannya dan kehormatan keluarganya itu akan babak belur. Enggak peduli. Demi mengikuti hawa nafsunya. Wa kadzalika yasbiru 'ala tabadzuli bi nafsihi wa jahihi fi hawa nafsihi wa muradihi wa la yasbiru 'ala tabadzuli lillahi fi mardatihi wa ta'atihi. Ditekankan dan ditegaskan lagi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dia bisa bersabar, dia bisa tahan, dia mampu menghadapi semua kritikan, dia tidak peduli diri dan kedudukannya. Kenapa? Yang penting hawa nafsunya terlampiaskan, keinginannya terwujudkan. Tapi kalau untuk kepentingan agama, demi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala ridha dan taat kepadanya, dia enggak mampu melakukan hal yang seperti itu. fahuwa asbaru syai'in 'ala tabadzzuli fi ta'ati syaitani wa muradi nafsihi wa ajazu syai'in 'ani sabri 'ala dzalika fillahi. Jadi kesimpulannya, dia orang yang paling siap berkorban demi mengikuti kemauan setan, namun di saat yang sama menjadi orang yang paling lemah kalau diminta untuk sabar menjalankan ketaatan. Wa hadza a'zamul lu'mi. Ini adalah cercaan yang paling rendah. Wala yakunu sahibuhu kariman indallah. Orangnya tidak akan mungkin menjadi mulia di sisi Allah. Wala yakumu ma'a ahlil karami idza nudiya bihim yaumal qiyamati 'ala ru'usil ashhadi. Dan pada hari kiamat kelak, tidak akan mungkin dia akan berdiri bergabung saat dipanggil orang-orang yang mulia di hadapan semua makhluk. Liya'lama ahlul jam'i man aula bil karamil yaum ainal muttaqun. Supaya besok ya, manusia yang dikumpulkan semua mengetahui siapakah yang sesungguhnya hari ini layak, itu hari kiamat maksudnya, yang layak untuk dikatakan mulia. Ainal muttaqun, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, mana itu orang-orang yang bertakwa? Baik, jadi Ibnu Qayyim rahimallahu taala bismillah memberikan beberapa perbedaan supaya kita semakin mengerti ya, perbedaan antara sabarnya orang yang mulia dan sabarnya orang yang hina. Qala rahimallahu taala al-babu tsani 'asyar. Bab yang ke-12, fil asbabil lati tu'inu 'ala sabri. Sebab-sebab yang akan membantu untuk memiliki sifat sabar. Dalam arti kata sudah selesailah pembahasan tentang definisi dan pengertian sabar, bahkan klasifikasi dan pengelompokan sabar itu sudah selesai. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu caranya bagaimana supaya punya sifat sabar. Karena pertanyaan ini ya adalah pertanyaan yang paling sering disampaikan dan diutarakan. Kalau pengin sabar itu caranya gimana sih? Ibnu Qayyim mengatakan lamma kana sabru ma'muran bihi ja'alallahu subhanahu lahu asbaban tu'inu 'alaihi wa tusilu ilaihi. Karena sabar adalah perintah dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sebab-sebab yang dapat ditempuh untuk membantu agar bisa bersifat sabar. Wa kadzalika, dan memang demikianlah, ma amarallahu subhanahu bil amri, tidak ada satupun perintah dari Allah illa a'ana alaihi wa nasaba lahu asbaban tamudduhu wa tu'inu alaihi, melainkan pasti Allah akan memberikan banyak kemudahan untuknya, untuk yang mau melaksanakan perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan membukakan untuknya jalan-jalan dan langkah-langkah yang bisa akan yang membantunya untuk sampai ke sana. Kama annahu ma qaddara da'an illa wa qaddara lahu dawa'an. Sebagaimana kita harus yakin bahwa tidak ada satupun penyakit yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini melainkan sudah Allah tetapkan juga apa obatnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang menjadi masalah, kita tahu enggak obatnya? Kalaupun tahu, komposisinya pas apa enggak? Aturan pakainya bagaimana? Apakah bisa disamakan antara daerah yang panas dengan daerah yang dingin? Apakah disamakan antara dosis orang tua dan anak kecil? Ya. Apakah bisa disamakan antara yang punya alergi dengan yang tidak punya alergi? Ya, itu perbedaannya. Tapi kalau secara prinsip, tiap penyakit itu pasti ada obatnya. Itu tidak mungkin ada penyakit di atas muka bumi ini melainkan ada obatnya. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa obat itu tentunya ada dua. Ada yang preventif, artinya supaya tidak mengalami sakit, supaya tidak terkena penyakit. Itu ada langkah-langkahnya. Baru di sana ada cara penyembuhan. Obatnya bagaimana? Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala senang dan sering berbicara tentang hal ini, dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Ya. Yang intinya beliau mengatakan sakit apapun itu, mau sakit pikiran, mau sakit hati, sakit fisik dan badan, itu pada ujung-ujungnya ya yang perlu disembuhkan dan diperbaiki itu hati. Itu Ibnul Qayyim selalu menyimpulkan seperti itu. Ya kelihatannya sakitnya sakit fisik, tapi sakit fisik itu ditimbulkan oleh sakit hati, hati yang berpenyakit. Sebaliknya kalau ingin sehat, maka sehat-sehatkanlah terus hati. Nah, jadi intinya Allah memerintahkan sabar, wasbiru atau wasbir. Ayat-ayatnya kan banyak begitu. Sabar. Karena Allah memerintahkan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala dengan cinta dan sayangnya, kasih sayangnya kepada umat manusia juga sudah menerangkan caranya untuk sabar bagaimana. Jadi Allah tidak hanya memerintahkan sabar, sabar, sabar, tapi tidak kita tidak tahu bagaimana cara untuk bersabar. Oh, tidak demikian. Maka kata Ibnul Qayyim, wa dhamina asy-syifaa'a bi isti'malihi, dan sudah dijamin bahwa orang yang mengkonsumsi obat itu akan sembuh. Ya. Maka paragraf yang baru, fasabru wa in kana syaqqan karihan 'alan nufusi fatahsiluhu mumkinun. Yang namanya sabar walaupun berat, meskipun tidak disuka, tapi tahsiluhu mumkin. Namun sangat mungkin untuk memiliki sifat sabar. Wa huwa yatarakkabu min mufradaini al-ilmu wal 'amalu. Untuk memiliki sifat sabar itu harus merangkai dua hal. Enggak bisa dipisah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-'amal. Harus tahu ilmunya dulu, kemudian dia praktekkan. Famin huma turakkabu jami'ul adwiyati allati tudawa bihal qulubu wal abdanu. Ilmu dan amal inilah bila digabungkan, diracik menjadi satu, bisa menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit hati, bahkan penyakit badan. Maka sederhananya, orang yang sedang sakit, kemudian mentalnya jatuh, ya, hatinya apa tertekan, itu sakitnya bukan akan sembuh, tapi semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Yang lain, dia sakit, tapi optimisnya luar biasa. Harapannya gak pernah dia turun. Semangat hidupnya dijaga. Sembuh dia. Sembuh. Bahkan kejadian-kejadian yang orang bilang itu mukjizat, kata orang. Bahasa aja lah. Kalau secara syar'i kan mukjizat itu milik Nabi, ya kan? Atau Rasul. Tapi kalau bahasa Indonesia, mukjizat itu sudah artinya sesuatu yang luar biasa. Gitu. Orang bilang, oh ini mukjizat. Gak diobatin, gak diterapi. Kok sembuh? Ya sebenarnya bukan tanpa terapi, bukan tanpa usaha, ada usaha yang dia lakukan. Salah satunya apa? Menguatkan aspek hati. Maka orang yang apa? Yang cenderung memilih untuk apa? Orang bilang happy, seneng, ya. Kemudian menjalani semua kegiatan itu tidak tertekan. Ya memang dia lakukan itu dengan senang hati lah. Itu jarang sakit. Kalaupun sakit, sakit yang wajar lah, untuk menunjukkan dan mengingatkan dia juga manusia biasa. Untuk apa? Mengingatkan dia sudah saatnya harus istirahat, gitu. Supaya semua pihak bisa menerima, oh ya memang harusnya istirahat. Yang sakit-sakitan sembuh sakit kembali, yang sakit nggak sembuh-sembuh, itu kalau menurut para ulama termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah, itu karena aspek hatinya itu lemah. Begitu. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fala budda min juz'in ilmiyyin wa juz'in amaliyyin. Fa min huma yurakkabu hadzal dawa'u alladhi huwa anfa'ul adwiyati. maka harus, kata Ibnul Qayyim, fala budda, harus min juz'in ilmi wa juz'in amali. Ada apa, komposisi ilmu dan komposisi amal. Famin huma, kedua-duanya diracik, yurakkabu hadzal dawa, jadilah suatu obat, alladhi huwa anfa'ul adwiyati, obat yang paling bermanfaat dibandingkan obat-obat lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita baik untuk berhenti di sini karena pembahasan yang berikutnya sudah berganti pembahasan. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.